Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala al-muallif al-shaykh al-allamah Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, wa qala al-imamu Abul Muzaffar as-Sam'ani rahimahullah fima naqalahu anhu al-imamu ibn Taymiyyah rahimahullah fi sawnil mantiq. Berkata al-imam Abul Muzaffar as-Sam'ani rahimahullah pada apa yang dinukilkan dari beliau oleh al-imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Saunul Mantiq, bahwasanya al-imam Abul Muzaffar As-Sam'ani berkata, inna umirna bil ittiba'i wa nudibna ilaihi. Sesungguhnya kita diperintahkan untuk mengikuti, melakukan ittiba', wa nudibna ilaihi, dan kita dianjurkan kepadanya, wa nuhina 'anil ibtida', dan kita dilarang dari ibtida', lawan dari ittiba'. Ittiba' mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh generasi sebelumnya. Adapun ibtida' adalah membuat hal-hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan atau dibimbingkan oleh salaf. Wa zujirna anhu, dan kita diperingatkan darinya. Wa syi'aru ahli sunnati, dan syiar, moto atau slogan, semboyan dari ahli sunnah adalah ittiba'uhum lis-salafis salih, bahwasanya mereka mengikuti as-salafus salih, wa tarkuhum likulli ma huwa mubtada'un muhdatsun, dan meninggalkan segala apa yang merupakan perkara mubtada', perkara baru yang diadakan dalam agama ini, dan perkara yang muhdats yang tidak pernah dicontohkan sebelumnya. Idzan laisa kullu man rafa'a syi'ara kana sadiqan. Jadi tidak semua orang yang menampakkan syiar itu jujur di dalam klaimnya. Qala al-imamu Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadis al-muqtasirin ala sama'ihi au kitabatihi au riwayatihi. Berkata al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan kita tidaklah, yang kita maksud dengan ahlul hadis adalah orang-orang yang sekedar mendengar hadis tersebut, mencatatnya atau meriwayatkannya. Bal na'ni bihim kullu man kana ahqqa bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan. Bahkan yang kita maksud dengan ahlul hadis adalah setiap orang yang benar-benar dalam menjaga hadis tersebut, mengilmuinya dan memahaminya secara zahir dan batin, wattiba'ihi batinan wa zahiran. Begitu pula mengikuti hadis tersebut secara zahir dan batin. Ini akhir dari apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh al-muallif dari faqrah sebelumnya, ketika beliau menyebutkan peringatan penting terkait dengan sebagian pihak yang mengklaim berada di atas manhaj as-salaf. Tidak semua yang mengklaim maka dibenarkan klaimnya, tapi harus menunjukkan bukti yang dengannya klaim tersebut dibenarkan. Kemudian beliau melanjutkan menjelaskan hal yang lain. Qala hafizahullahu ta'ala war'ah wa syai'u bi syai'i yudhkar. Sedikit demi sedikit, ya, perkara itu perlu dijelaskan. Aqul, kata beliau, saya katakan, la'allakum ta'lamuna ma hasala fi hadzal baladil mubarak. Di sini beliau akan mengisahkan sebuah hadis, sebuah peristiwa, sebuah kejadian sebagai contoh atau permisalan. Tidak semua yang mengklaim dakwah salafiyah, tidak semua yang mengklaim dirinya berada di atas manhajus salaf atau kelompoknya di atas manhajus salaf, kemudian klaimnya itu pasti benar. Beliau menyebutkan sebuah kelompok menyimpang yang demikian kondisinya, mengklaim sebagai salafi padahal hakikatnya mereka jauh dari as-salafiyah. Qala hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, la'allakum ta'lamuna ma hasala fi hadzal baladil mubarak, Makkah al-Mukarramah, syarrafaha Allah. Mungkin antum sekalian atau anda sekalian mengetahui apa yang terjadi di kota atau negeri yang diberkahi ini, yaitu di kota Makkah al-Mukarramah, syarrafaha Allah, semoga Allah memuliakannya. Fi matla'il qarnir rabi' ashar minal hijrah. Sebuah peristiwa yang terjadi di awal-awal abad ke-14 Hijriah. Memang peristiwa ini terjadi di awal-awal abad ke-14 Hijriah. Lebih tepatnya, beberapa sumber menyebutkan kejadian ini bermula di hari pertama di tahun 1400 Hijriah, yaitu pada tanggal 20 November tahun 1979, kurang lebih 40 tahun yang lalu kejadian ini, ya, terjadi. Min khuruji firqatin mariqatin, itu sebuah peristiwa di mana ada sekelompok orang, ya, sebuah kelompok melakukan pemberontakan di kota Mekah. Sebuah kelompok yang mariqah, yang keluar dari al-haq. Istabahat baitallahil haram masjidal ka'batil musyarrafah. Di mana kelompok ini menghalalkan keharaman dari Baitullah al-Haram, yaitu Ka'bah, rumah Allah al-Ka'bah al-Musyarrafah. Li'ayyamin adidatin, pada beberapa hari, ya, terjadi selama beberapa hari. Atlaqat tilkal firqatul mariqatu ala nafsiha zuran wa kadiban bi'annahum salafiyun. Yang mana kelompok ini, kelompok yang keluar dari al-haq ini, kelompok yang menyimpang ini, mengklaim bahwasanya diri mereka, ini adalah tentunya klaim yang zuran wa kadiban, klaim yang menipu dan dusta, bahwasanya mereka adalah salafi. Ya. Ini adalah sebuah kelompok yang dipimpin oleh seorang yang bernama Juhaiman. Juhaiman al-Utaibi, yang mana dia ini meyakini bahwasanya saudara iparnya yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani mengklaim sebagai Mahdi, sebagai al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazhar. Ya, jadi saudara iparnya yang bernama Muhammad bin Abdullah, ya, diklaim sebagai al-Imam Mahdi. panglima perangnya atau yang mengklaim pemberontakan itu bernama Juhaiman Al-Utaibi, melakukan pemberontakan di kota Mekah 40 tahun yang lalu. Masih baru-baru saja ya, tidak terlalu lama ya. Dan jatuhlah korban, banyak korban ketika itu. Naam, karena mereka berhasil menduduki Masjidil Haram selama 2 pekan, kurang lebih 2 pekan, bukan waktu yang singkat ya. Karena mereka melakukan penyanderaan ya, penyanderaan di sekitar Ka'bah. Mereka mengklaim bahwasanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtan ini sebagai Mahdi, kemudian mereka membaiat dia sebagai amir, sebagai pemimpin, dan memaksa semua orang yang ada di sekitar Ka'bah itu membaiat Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani ini. Yang tidak mau berbaiat dibunuh. Ya. Dan sebagian besar dari para jamaah haji, kalau tidak salah ketika itu, disandra. Qala hafizahullahu ta'ala, fakana mimma katabahu syaikhuna al-allamatu Muhammad Aman rahimahullah, ya Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, dan diantara apa yang ditulis oleh syaikh kami al-allamah Muhammad Aman al-Jami rahimahullah di dalam majalatul jamiatul islamiyah, di dalam majalah al-jamiah al-islamiyah, wa kana ra'isan li tahririha, yang mana ketika itu Syekh Muhammad Aman Al-Jami sebagai ketua dari editor bagi majalah tersebut. Jadi maksudnya beliau membuat atau menulis sebuah artikel di dalam majalah Jamiah Islamiyah. Di antara isi artikel itu beliau berkata, qala rahimahullah, wa inna awwala adhanin ba'dal hadithi yu'tabaru i'lanan bi anna alfitnatan tahat. Dan sesungguhnya ketika adhan pertama kali bisa dikumandangkan setelah peristiwa tersebut, yaitu peristiwa pendudukan Ka'bah, peristiwa pemberontakan yang dipimpin oleh Juhaiman Al-Utaibi itu, ketika adhan pertama kali bisa dikumandangkan, maka itu merupakan i'lan atau pengumuman, itu merupakan pengumuman bahasanya fitnah telah usai. Fitnah telah berhasil dipadamkan. Bima hamalat min ahzanin wa humumin wa ka'abatin. Dengan membawa segala bentuk kesedihan, humum, kekhawatiran, dan ka'abah, duka cita. Wa halla mahallaha al-farhu was-sururu. Ketika berhasil dibebaskan ya Ka'bah dari cengkraman para pemberontak itu, maka berubahlah suasana tadi, kesedihan, kekhawatiran, duka cita tadi digantikan dengan al-farh, kegembiraan, dan as-surur, kebahagiaan. Al-farhu bi ni'matillah, kebahagiaan dengan nikmat Allah. Ni'matil ni'matit tamkini min tadhhiril masjidit tahiri mimma tar'a 'alaihi min a'malil juhaimaniyyin as-sufaha. Nikmat dari Allah itu berupa nikmat keteguhan, nikmat kemampuan untuk bisa membersihkan masjid Allah, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram yang suci, dari apa yang terjadi berupa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Al-Juhaimaniyin. Ini Al-Juhaimaniyin, pengikut siapa? Juhaiman Al-Utaibi tadi. Pengikutnya disebut sebagai Al-Juhaimaniyin, yang mana mereka mengaku sebagai Salafi. Dan banyak di pemberitaan-pemberitaan disebutkan, ini kelompok Juhaiman ini kelompok Salafi yang ekstremis. Ini sekali lagi, ini adalah penamaan yang salah. Penamaan yang tidak benar yang seperti ini. Mereka bukan Salafi, sehingga tidak berhak disebut sebagai Salafi, walaupun dikasih keterangan Salafi ekstremis. Ya. Ini yang dimaksudkan oleh mu'alif, menyebutkan kisah ini sebagai contoh. Tidak semua orang yang mengklaim sebagai Salafi, klaimnya itu benar. Ya. dari perbuatan-perbuatan al-juhaimaniyin as-sufaha, mereka adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh dalam permasalahan agama. Wa huna amrun lahu ahammiyatuhu yambaghi tanwihu bihi. Dan di sini ada perkara yang penting yang sepantasnya untuk disebutkan, wa huwa anna ulaika sibyah as-sufaha kanu yutliquna ala anfusihim fima balagani annahum salafiyun. Bahasanya mereka, anak-anak muda yang sufaha, yang dungu-dungu itu, ya, karena mereka memang anak-anak muda. Juhaiman al-Utaibi masih muda. Begitu pula yang diklaim sebagai Mahdi, Muhammad bin Abdullah al-Qahtani ini, yang juga masih muda. Mereka mengklaim terhadap diri-diri mereka, sebagaimana yang sampai kepada saya, bahwasanya mereka adalah salafi, salafiyun. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh sangat besar kedustaan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyakuluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka ucapkan kecuali kedustaan. Wa itlaquhum hadzal isma ala anfusihim la yakhruju min ahadi amrayni. Penyebutan nama ini, nama salafiyun, kepada atau terhadap diri-diri mereka, klaim bahwasanya mereka adalah salafiyun, ini tidak keluar dari dua perkara, itu dua kemungkinan. Dan ini berlaku pada semua orang yang mengklaim dirinya salafi, padahal dia bukan salafi. Mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah, padahal dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Itu terjadi karena dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imma annahum la ya'rifun al-mafhum as-sahiha lis-salafiyah. Kemungkinan yang pertama bisa jadi karena mereka tidak paham, tidak mengetahui betul pemahaman yang benar tentang salafiyah. Salafiyah itu apa? Bagaimana prinsip-prinsipnya? Bagaimana metode-metode dalam manhaj salafi? Ya, mereka tidak paham itu. Fayakunu itlaquhum dhalikal isma natijata jahlin qad yakunu murakkaban. Sehingga klaim mereka tersebut adalah buah akibat dari kebodohan yang ada pada diri mereka, yang bisa jadi itu adalah kebodohan yang sifatnya jahal murakkab. Itu kebodohan yang sifatnya parah sekali. Karena kebodohan itu ada dua jenis. Jahal yang basit, kebodohan yang ringan, itu ketika seorang tidak mengetahui sesuatu. Maka dia disebut sebagai jahal. Ya, bodoh yang basit, ketidaktahuan yang basit, yang ringan. Tidak mengetahui sesuatu. Tapi di sana ada jenis al-jahal yang lebih parah, yaitu disebut sebagai jahal murakkab. Kalau di masyarakat kita mungkin disebut sebagai bodoh yang kuadrat, yaitu murakkab. Apa itu jahal murakkab? Ketika dia meyakini tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya, tidak sesuai dengan realita dan fakta yang sebenarnya. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai jahal murakkab. Menganggap dirinya tahu tentang sesuatu, padahal apa yang dia ketahui itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran realita yang sebenarnya. Ini yang terjadi pada orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai salafi, padahal bukan salafi. Bisa jadi karena mereka belum paham tentang salafiyah, belum paham tentang manhajus salafi yang sebenarnya. Atsani, kemungkinan yang kedua, wa imma annahum aradul mughalatata wat tadlila. Atau bisa jadi mereka menginginkan al-mughalatah. Al-mughalatah itu penipuan atau pemutarbalikkan fakta. Wat tadlil, dan memang niatnya adalah untuk menyesatkan umat. Fayakunul itlaqu natijata su'i qasdin. Sehingga klaim yang mereka lakukan itu adalah buah akibat dari jeleknya qasd, jeleknya niat. Mereka paham salafi yang sebenarnya itu bagaimana. Manhaj salafi itu bagaimana prinsip-prinsipnya. Bahwasanya jika prinsip-prinsip manhaj salafi itu dilanggar walaupun satu saja, maka tidak berhak seseorang disebut sebagai salafi. Ya. Dia paham itu, tapi sengaja dia mengklaim dirinya sebagai salafi, walaupun dia melanggar banyak prinsip-prinsip salafiyah, sebagai niatnya adalah karena untuk menyesatkan umat dan untuk memutarbalikkan kebenaran. Litashwihi hadzal ismil habib alladhi ya'ni ar-ra'i ar-ra'i al-awwala fi hadhihi al-ummati wa man salaka maslakahum. Karena jeleknya niat mereka untuk mencemarkan nama baik dari nama yang tercintain, yaitu manhaj salaf. Yang mana yang dimaksud dengan salaf adalah ar-ra'il al-awwal, yaitu generasi pertama dari umat ini, dan barang siapa atau siapapun yang menempuh jalan mereka. Naam. Falya'lam al-qari'ul karim annal juhaimaniyin laisu bisalafiyin. Maka hendaknya setiap pembaca yang mulia mengetahui bahwasanya al-juhaimaniyin, para pengikut Juhaiman al-Utaibi, bukanlah salafiyin. Walaisu ahlan lidda'wati. Dan sama sekali tidak berhak untuk berdakwah. Walakinnahum mutasallifun. Bukan salafiyun, tapi mutasallifun. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menjadi salafi. Wa mudda'una as-salafiyyata. Mengaku-ngaku sebagai salafi. Yang mengaku-ngaku mengklaim berada di atas manhajus salaf. Wa za'imuna ad-da'wata ilal Islam. Mereka mengira mereka berdakwah kepada Islam. Wa hum ba'iduna 'anil Islam dzatihi fadlan 'anid da'wati ilaihi. Dan mereka adalah orang-orang yang hakikatnya jauh dari Islam, ya, yang sesungguhnya, apalagi terlebih lagi dari dakwah kepada Islam, tentunya lebih jauh lagi. Intaha kalamu rahimahullah. Selesai penukilan dari ucapan Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan poin pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala an-nuqtatu as-sadisah. Poin pembahasan yang ke-6. Dzikru ba'di simati wa ma'alimil manhajis salafi aw as-salafiyyah. Penyebutan sebagian ciri khas dan karakteristik dari manhajus salafi atau as-salafiyyah. Di poin pembahasan yang ke-6 ini, mualif akan menyebutkan beberapa ciri khas dari dakwah salafiyah yang tidak ada, tidak didapati di dakwah-dakwah selain dakwah salafiyah. Begitu pula karakteristik dari dakwah as-salafiyah, dari manhajus salafi. Qala hafizahullah ta'ala, taqarrara mimma madha anna as-salafiyyata hiya as-siratul mustaqim. Telah berlalu penjelasan bahwasanya as-salafiyah itu adalah as-siratul mustaqim. Manhajus salaf atau as-salafiyah itu tidak lain adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, yang senantiasa setiap muslim memintanya di dalam sholatnya. Ihdinas siratul mustaqim. Maka barang siapa yang jujur meminta kepada Allah as-siratul mustaqim, maka tempuhlah manhaj as-salafi. Man salakaha, barang siapa yang menempuhnya, najah, dia akan selamat. Wa man tarakaha dhalla wa ghawa wal 'iyadu billah. Dan barang siapa yang meninggalkan as-salafiyah, meninggalkan manhajus salaf, dhalla wa ghawa wal iyadu billah, pasti dia akan tersesat dan menyimpang wal iyadu billah. Lidha falihadha al manhaj al salafi falihadha al manhaj al mubarak wa li hadhihi al da'wah al mubarakah jumlatun kabiratun min al mazaya. Oleh karena itu, manhaj yang diberkahi ini dan dakwah yang diberkahi ini memiliki beberapa atau memiliki banyak keistimewaan. Wassimat al-barizah, dan ciri khas yang menonjol dari dakwah salafiyah ini tadi. Wahia bikhtisar, dan secara ringkas, simatu wa ma'alimu da'wati wa manhajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min ba'dihi la ghair. Kalau diringkas, apa dakwah atau ciri khas dan karakteristik dari dakwah salafiyah secara ringkas adalah tidak lain ciri khas dan karakteristik dari dakwah salafiyah itu adalah ciri khas dan karakteristik dari dakwahnya serta manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dakwah dan manhajnya para sahabat. Para sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum min ba'dihi, sepeninggal beliau. Ya. Ini secara ringkas, karena memang dakwah salafiyah, manhajus salaf, tidak lain adalah manhaj yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian beliau menyebutkan sebagian dari simat dan ma'alim dari al-manhajus salafi. Famin ma'alimi wa simati hadzal manhaj aw hadhihi ad-da'wati as-salafiyah, di antara karakteristik dan ciri khas dari manhaj ini dan atau dari dakwah salafiyah, awalan yang pertama adalah tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala, merealisasikan, mentahqiq al-ubudiyyah, peribadatan kepada Allah jalla wa ala. Ini ciri khas dakwah salafiyah, ya, ciri khas dari manhajus salafi, berupaya untuk merealisasikan al-ubudiyyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendakwahkan kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang inilah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sehingga inti dakwah mereka, inti dari manhajus salafi, ini adalah tahqiqul ubudiyah. Ya, merealisasikan ibadah hanya bagi Allah. Tauhidullah, mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Thanian, ciri khas atau karakteristik yang kedua, tahqiqu tajridil ittiba' li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Menunggalkan ittiba' hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama, prinsip manhajus salafiyah adalah mengikuti bimbingan dan tuntunan yang telah diberikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak keluar dari bimbingan dan tuntunan Rasulullah. Ini prinsip dari manhajus salafi. Mengikuti Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Mengikuti Rasulullah maksudnya adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap berita yang disampaikan oleh Rasulullah, baik terkait dengan perkara gaib yang terjadi di masa lampau maupun perkara gaib yang terjadi di masa yang akan datang. Membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa ta'atu fima amar, menaati setiap perintah Rasulullah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan segala apa yang dilarang Rasulullah dan diperingatkan oleh Rasulullah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara. Ini makna ittiba kepada Rasulullah, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, jadi mengikuti Rasulullah harus terkumpul empat hal ini tadi. Tasdiquhu fima akhbar, wa ta'atuhu fima amar wa jitinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara. Kalau satu saja dari empat hal ini hilang atau tidak dilakukan, maka dia belum atau seorang belum dikatakan mengikuti Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Barakallahu fikum. Salisan, ciri atau karakteristik yang ketiga, luzumu fahmis salafis salih radiyallahu anhum lil adillati syar'iyah. Konsisten di dalam mengikuti pemahaman salafus salih radiyallahu ta'ala anhum. Pemahaman salafus salih di dalam memahami dalil-dalil syar'i. Wa'adamil khuruji an dhalik. Dan tidak keluar dari pemahaman salafus salih. Ini yang tidak didapati pada selain manhajus salafi. Ya. Poin yang membedakan ini, yang menonjol adalah poin yang ketiga ini. Karena setiap kelompok mengaku saya mengikuti Al-Quran, saya mengikuti sunnah Rasul, ya. Tapi ketika dihadapkan kepada pemahaman salaf, disinilah persimpangan jalannya. Barang siapa yang mau mengikuti pemahaman salaf, maka dialah salafi yang sebenarnya. Nah, rabi'an. Perkara yang keempat. Al-hadharu wat-tahdhiru minal bid'ati wal-mubtadi'ati. Berhati-hati dan memperingatkan dari bid'ah dan pelaku bid'ah. Khamisan, perkara yang kelima. Al-wasatiyatu bainal ghuluwi wal jafai. Sikap al-wasatiyah, pertengahan. Sikap pertengahan di antara dua kutub ekstrim. Itu yang pertama kutub yang gulu, yang berlebihan, dan al-jafa yang meremehkan. Ya, atau bisa disebut sebagai ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Al-sunnah atau karakteristik ciri khas manhajus salafi adalah di pertengahan. Tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Sadisan, yang keenam, as-sabatu alal haq. Kokoh di atas al-haq. Sabian, al-hirsu alal ijtima'i wal-i'tilafi alal haqqi wabil haqqi. Ya, al-hirs bersemangat di dalam mengadakan persatuan dan kerukunan atau kebersamaan di atas al-haq dengan al-haq. Jadi, di antara prinsip dan karakteristik manhajus salafi adalah mewujudkan persatuan umat. Mewujudkan kerukunan dan persatuan dari umat. Ya. Thaminan, yang kedelapan, nabdul furqati wal ikhtilaf. Membuang atau menolak perpecahan dan perselisihan. Ya. Ini karakteristik atau ciri khas yang kedelapan. Menolak perpecahan dan perselisihan. Jadi kalau sebuah negeri, rakyatnya mengikuti manhajus salaf, mengikuti dakwah salafiyah, niscaya negeri itu menjadi aman, bersatu rakyatnya, dan sedikit terjadi perselisihan atau perpecahan. Tasian, yang kesembilan, al-hirsu ala tahsilil ilmin nafi', bersemangat di dalam menghasilkan ilmu yang bermanfaat, wa nashrihi bainan nasi, dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia, wa da'watihim ilaihi ma'asabri alal adha fihi, dan mendakwahkan kepada ilmu yang bermanfaat itu disertai dengan sikap sabar terhadap gangguan yang dialami. Ashiran, yang ke-10, al-amalu bil ilm, beramal dengan ilmu. Demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.